Sekian lama ku tak melihatmu. Sekian lama ku tak menyentuhmu. Pertemuan itu menggoda. Ku mencoba untuk mengulang mencintai dirimu lagi. Akankah kau berikan cinta lama yang hilang? Akankah ku dapatkan hati yang dulu indah? Sesungguhnya engkau takkan terganti. Meski telah ada cinta yang aku tetap saja terus memikirkanmu. Pertemuan itu menggoda. Ku mencoba untuk mengulang mencintai dirimu lagi. Akankah kau berikan cinta lama yang hilang? Akankah ku dapatkan hati yang dulu indah? Sesungguhnya engkau takkan terganti. Cinta lama yang hilang, oh, akankah ku dapatkan hati yang dulu indah? Kisah yang dulu indah, sesungguhnya dirimu tak